sudah menekan tombolnya. Udah. Like you hurt your only me. Yeah, I just know 그분들의 하늘 징계를 후면 possibly can. I need to deal. And it's time I tell myself that I way up to get heaven high. Namanya siapa? Michelle Tandirgantara. Panggilannya? Michelle. Michelle. Michelle ya? Iya, Michelle. Usianya berapa? Gak bisa siul gue. Berapa? 14 tahun, Kak. 14 tahun. Dari mana? Michelle dari mana? Dari Batam. Dari Batam? Iya. Jauh-jauh dari Batam di sini gak sia-sia karena penampilan kamu barusan. Makasih, asik Kak. Banget. Asik banget. Makasih banyak, Kak. Asik banget. Puji Tuhan. Kamu suka musik yang gini-gini ya? Atau ya, kamu mau dengerin semua jenis musik justru? Semua suka, cuman yang lebih suka yang kayak gini, yang blues gitu lebih asik. Sudah sini. Oke. Wow. Belum. Nanti. Polos banget. Gak maksudnya kamu polos kesini. Belum. Polos banget. Gimana kocak banget. Asik banget suaranya. Makasih Kak. Vocal range-nya asik. Makasih banget Nes. Gitu. Terus udah gitu karakternya bagus. Dan yang pasti energi kamu itu loh. Itu energinya sangat, ya? Iya energinya itu gak makasih bisa banyak bohong. Makasih banyak Kak Nes. Tapi umurnya dan, berapa? Dan kamu tuh harus Michelle. Percaya ya. Kamu harus percaya bahwa energi yang kamu kasih di atas panggung itu ke transfer loh ke penonton. Ini makanya semuanya tepuk tangannya buat kamu tuh kencang banget. Makasih semuanya. Kamu umurnya berapa? 14 tahun coach. Berapa? 14 tahun. 14 tahun ya. Itu tadi lagu siapa? Janis Joplin. Kan seleranya udah gila. Iya. Ya. Kamu kenapa bawain lagu ini? Emang kamu suka atau dari memang taste kamu ke arah-arah vintage? Maksudnya suka musik-musik? Rock. Kayak lebih nyaman ke blues gitu. Wih. Kayak lebih nyaman gitu. Boleh. Gimana nih? Jadi kemana? Mak, menurut kamu gimana? Ini tiga-tiganya muter nih. Tiga-tiganya. Tunggu. Apa-apa? Tulus apa? Tiga-tiganya muter nih. Ayo. Nanti kita bikin kamu lebih ini lagi. Udah. Arah kamu tuh kesini udah. Kamu bisa menang nih, kesini kamu bisa menang ini. Dimanapun kamu bisa menang, jadi Coach dimana? Agnes, Coach Tulus juga bisa. Agnes. Yeay! Nah. Keren, selamat ya. Tapi kamu jadi juga lah. Meskipun Coach Baby pengen banget ya. Asik banget. Dadah. Ya gagal penglaris. Gagal penglaris. Bahan lagi gak enak kali ini. Bahan ini gak enak kali ya. Ini. Ikutan ah. Selamat ya. Hey, Michelle sini dong. Tiga orang coach berputar buat kamu. Coach Agnesmo, Coach Tulus, Coach Baby. Yang muter duluan tadi siapa ya? Baby. Tapi kamu pilihnya coach siapa ya? Why? Karena emang pengen Agnes. Oh, emang pengen Agnes. Dari awal kamu udah feelingnya pengen sama Coach Agnesmo. Apa yang pengen kamu ambil dari Coach Agnesmo? Apa yang pengen kamu pelajari dari Coach Agnesmo? Koreonya, vokalnya. Semuanya ya? Attitude-nya. Attitude-nya. Wah, yeah. Oh, lengkap. Udah cocok kalau begitu. Good luck buat kamu. Semangat. Yeah. Pakai dong topi swag-nya. Ini udah kayak mahkota penobatan Miss Indonesia. Oke. Okay. Terima kasih banyak Mama, Tante. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan. Selamat belajar. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnesmo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.